kalau kita berbicara tentang pilihan pada minggu ini, mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu di mana kita mengadakan pemilihan tentang pemimpin-pemimpin daerah gitu ya, kepala daerah, dan nanti next kita juga akan memilih pilkada DKI khususnya untuk putaran yang kedua. Nah, kalau kita berbicara tentang pilihan ya, pilihan, maka tentu orang akan berlomba untuk menjadi orang yang terpilih ya. Dan waktu mau menjadi orang pilihan tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan kita tahu bahwa di dalam pemilihan ada yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di dalam pilihan itu. Kalau saja bukan hanya di pilkada gitu ya. Pilkada orang berebut, berusaha dengan segala cara saat ini untuk bisa menjadi orang nomor satu di daerahnya masing-masing gitu ya. Sampai segala macam dihalalkan. Dari yang tidak halal menjadi halal gitu ya. Dengan memakai segala macam cara untuk bisa memenangkan pemilihan itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang bangsa pilihan, maka bagaimana tentang pemilihan daripada bangsa pilihan menurut Tuhan? Kalau di pemilihan di dalam tatanan dunia, maka pasti ada yang pemilihnya gitu ya, yang dipilih, yang memilih gitu. Nah, kalau yang memilih ya kita sama-sama sederajat manusia tentunya. Mungkin ada kalau di dalam satu lomba ada jurinya, ada pesertanya gitu ya. Tetapi di dalam bangsa pilihan, siapa yang memilih bangsa pilihan ini? Yaitu Tuhan ya. Jadi di atas daripada bangsa itu sendiri, maka itu Tuhan sendiri yang memilih bangsa untuk menjadi umat pilihannya. Kalau kita berbicara dengan demikian, siapa sih yang layak dipilih? Kita tahu bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa, Adam berbuat dosa, maka karena satu orang berbuat dosa, maka semua orang mengalami maut. Ya, akibat dosa adalah maut, akibat satu orang berbuat dosa dan mengalami maut, maka semua orang di dalam dunia ini akan mengalami maut pula. Dosa setelah menjalar ke dalam seluruh dunia, itulah yang disebut dengan dosa asal. Ya. Kalau demikian, orang semua sudah jatuh dalam dosa dan mengalami maut, siapa yang bisa dipilih? Adakah yang layak? Tidak ada yang layak gitu ya. Tetapi kita lihat bahwa di dalam kasih Tuhan ya, orang-orang yang berdosa ini, yang sudah mengalami maut ini, yang tidak berdaya lagi, lalu akhirnya Tuhan memberikan kasih karunia yang demikian besar. Sehingga kita bisa melihat ada orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena saya layak untuk dipilih, tetapi karena hanya karena kasih karunia. Ya, di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan karena satu orang jatuh dalam dosa, maka demikianlah maut itu menjalar ke semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa dan tidak ada seorang pun yang tidak mengalami maut. Lalu, karena keselamatan merupakan satu kasih karunia Tuhan. Karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi daripada kuasa maut ini adalah kasih karunia Allah dalam karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Jadi keselamatan diberikan melalui satu orang. Dosa jatuh karena satu orang, menjalar ke semua orang, lalu keselamatan merupakan kasih karunia diberikan melalui satu orang yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan katakan di Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah semata-mata. Ya, tidak ada usaha manusia di dalam hal keselamatan. Tidak ada kelebihan daripada manusia sehingga layak untuk menerima keselamatan itu. Lalu, kalau demikian, kita bisa melihat beberapa pandangan tentang keselamatan. Ada 3 pandangan yang cukup besar yang menguasai pandangan-pandangan di dalam kekristenan. Yang pertama kita lihat adalah tentang Pelagius ya. Pelagius ini adalah dia menyatakan bahwa keselamatan itu universal untuk semua orang. Keselamatan tidak hanya ada dalam Kristus, tapi dapat diperoleh melalui hukum moral, yaitu dengan perbuatan-perbuatan manusia. Lalu, karya keselamatan Kristus perlu hanya sebagai teladan moral. Maksudnya apa? Jadi Kristus bukan juru selamat. Kristus hanya sebagai teladan yang patut diteladani di dalam moralnya yang baik gitu ya. Jadi kita hidup supaya kita bisa selamat, maka kita harus meneladani Yesus. Tetapi bukan Yesus juru selamatnya. Jadi dalam hal ini siapa yang menyelamatkan? Siapa? Siapa? Diri sendiri ya. Karena berusaha sendiri sehingga karya Kristus itu bukanlah keselamatan yang semata-mata yang bisa kita peroleh. Tapi karena usaha manusia, yaitu dengan melakukan perbuatan baik. Kemudian Pelagius lalu dikembangkan lagi menjadi semi-pelagianism. Jadi ini hampir mirip ya, cuma dikembangkan sedikit, yaitu keselamatan untuk semua orang, sama universal ya. Tetapi anugerah dan kehendak bebas manusia bekerja sama untuk memilih yang baik dan benar. Maksudnya, jadi Allah memberikan anugerah melalui keselamatan, lalu tapi tidak cukup ya. Karya keselamatan Kristus tidak cukup, perlu ditambah perbuatan baik manusia. Jadi dalam hal ini, kalau Tuhan sudah memberikan anugerah kepada seseorang, tetapi ada kehendak manusia kan, bisa milih mau atau tidak. Jadi di dalam hal ini, kehendak bebas manusia bisa menentukan, saya mau menjadi orang pilihan, saya mau menjadi pengikut Yesus atau tidak. Kalau demikian, kalau demikian, apa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuat? Manusia atau Tuhan di dalam menentukan keselamatannya? Hah? Siapa manusia atau Tuhan? Menurut pandangan semi pelagianism, masih manusia. Karena Tuhan sudah berikan keselamatan, tapi saya gak mau berespon. Saya bilang, ah enggak, saya gak mau ngikut Yesus. Maka tidak terjadi keselamatan itu. Ini menurut pandangan dari semi pelagianism. Pelagianism. Dan ini biasanya dianut oleh orang-orang yang yang menamakan diri Arminian ya. Jadi kalau sering dengar Arminian, ya ini pahamnya sama. Jadi yang menentukan orang selamat atau tidak adalah kehendak dia mau mengikuti Yesus atau tidak. Dalam hal ini kita lihat kalau demikian yang lebih berkuasa adalah manusianya juga. Kemudian kita lihat pandangan daripada Agustinus ya. Agustinus lalu dia mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Kristus melalui iman. Keselamatan bukan universal, hanya untuk orang-orang pilihan. Dan karya penebusan Kristus cukup, perbuatan baik manusia merupakan buah. Jadi saudara-saudara, keselamatan semata-mata adalah hanya anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik manusia, bukan tidak ada lagi jasa manusia di dalam hal keselamatan ini. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Orang yang sudah jatuh ke dalam lubang yang paling dalam, sumur yang paling dalam, apakah dia bisa memanjat sendiri untuk bisa keluar dari sumur yang paling dalam? Tidak, harus perlu pertolongan orang. Nah, manusia berdosa dapat diumpamakan sedemikian. Jatuh dalam dosa yang paling dalam yang tidak bisa dia keluar lagi, hanya bisa keluar kalau ada orang yang menolong. Dalam hal ini adalah Yesus Kristus yang menolong mengangkat kita manusia berdosa ini, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Jadi karya keselamatan ini hanyalah anugerah semata-mata dan tidak berlaku universal. Karena Tuhan memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Dan ini bukan karena perbuatan baik. Kalau kita menjadi orang yang sudah diselamatkan, maka pasti kita akan melakukan perbuatan baik. Tandanya adalah perbuatan kita di dalam hidup ini. Jadi kita tidak bisa bilang saya orang yang sudah dipanggil Tuhan ya, menjadi orang panggilan, tetapi sudah dipilih Tuhan, tapi kelakuannya tetap aja sama seperti yang lalu gitu ya. Bahkan lebih jahat dari orang-orang yang lain. Makanya dikatakan bahwa perbuatan baik manusia harus nyata. Ini merupakan buah daripada anugerah yang sudah diterima. Dari tiga pandangan ini, kita tahu bahwa pandangan Agustinus ini menjadi pegangan di dalam reform, ya. Lalu saudara ikut pandangan yang mana? Masing-masing gitu. Ya, kita lihat sekarang mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Pilihan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa menurut Agustinus bahwa pilihan itu hanyalah Tuhan yang berhak yang memilih manusia yang menjadi anak-anak-Nya. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak punya kemampuan lagi untuk tidak berdosa. Manusia berdosa tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Tetapi karena hanya anugerah Tuhan, sehingga kita bisa boleh diselamatkan. Di dalam perjanjian lama, ya, pilihan Tuhan ada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Padahal selain bangsa Israel, ada bangsa-bangsa lainnya. Ada banyak. Tetapi hanya bangsa Israel yang disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Coba saya bacakan ya. Di dalam Ulangan pasal 7. Ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Sorry, salah. Saya baca Ulangan 7 ya. Ulangan 7. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkan-Nya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jadi Tuhanlah yang memilih, bukan karena bangsa ini besar, bukan karena bangsa ini baik, tetapi karena kasih Tuhan. Tuhan memilih bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir, keluar ke Kanaan. Begitu juga Tuhan menyelamatkan kita dari perbudakan dosa untuk bisa hidup kekal bersama dengan Dia. Ya, jadi ada bangsa pilihan di dalam PL. Kemudian Tuhan juga memilih mengasihi Yakub dan membenci Esau, dikatakan di dalam Roma 9 ayat 13. Kok Tuhan milih-milih ya? Kenapa Dia membenci Esau, memilih Yakub? Itu karena kasih Tuhan, ya. Karena kasih Tuhan Dia mengasihi Yakub. Dia memilih satu bangsa Israel karena kasih-Nya. Dia memilih individu Yakub karena kasih-Nya. Dan kita juga bisa melihat Nuh dan keluarganya pada waktu air bah. Seluruh bangsa musnah oleh air bah. Hanya keluarga Nuh dan keluarganya yang selamat. Jadi bukan karena Nuh baik, tetapi karena hanya karena kasih Tuhan terhadap Nuh. Ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam perjanjian lama Tuhan pun sudah menyatakan pilihan-Nya baik kepada individu, baik pada satu kelompok maupun kepada satu bangsa. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa ada sisa-sisa Israel. Kita buka dulu ya, kitab Yesaya. Yesaya 4. Ayat 3. Ya, Yesaya 4 ayat 3 saya bacakan. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Jadi saudara-saudara, yang dimaksud dengan Yesaya di sini adalah orang-orang Israel yang masih tersisa di Sion, ya, di Yerusalem akan disebut kudus, bukan semua orang Israel. Kemudian di dalam Roma Kita bisa lihat Roma 9 ayat 6. Roma 9 ayat 6. Saya bacakan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan pun sudah melakukan pemilihan. Bahwa tidak semua bangsa Israel adalah Israel. Hanya sisa-sisa Israel. Maksudnya adalah orang-orang yang tetap percaya kepada dia, itulah orang yang dipilih Tuhan. Kemudian di dalam kitab Lukas 2 ayat 14 pun dikatakan, damai sejahtera Tuhan, kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Tidak semua orang. Ya. Lalu kita tahu juga di dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan, banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Jadi saudara-saudara, di dalam perjanjian pun jelas ada pilihan Tuhan. Lalu kita juga bisa lihat. Ya. Di dalam kitab Yohanes 17 ayat 9. Ya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena demikian kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang dikasihi Tuhan? Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Seisi dunia, ya. Tuhan mengasihi. Lalu dikatakan, kalau demikian seluruh manusia dong isi dunia. Tapi di dalam kitab Yohanes 17 ayat 9 dikatakan, dunia yang mana? Dunia yang telah diberikan kepadaku. Jadi tidak semua manusia yang di dunia yang menjadi orang pilihan. Hanya yang diberikan oleh Tuhan. Sebab mereka adalah milikmu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat pilihan-pilihan Tuhan sudah berlaku sejak dari PL, PB dan sampai sekarang, ya. Kemudian Tuhan juga melakukan pemisahan antara gandum dan ilalang. Coba kita buka kitab Lukas 3 ayat 17. Lukas 3 ayat 17. Saya bacakan. Lukas 3 ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi saudara-saudara, sudah ada pemisahan antara gandum dan ilalang. Gandum yang sudah ditampi lalu dimasukkan ke dalam lumbung. Tetapi ilalang yang menjadi jerami itu akan dibakar sampai habis. Ya. Dan dikatakan dengan api yang tidak terpadamkan. Jadi sudah ada pemisahan gandum dan ilalang. Kemudian juga disebutkan di dalam Matius 25 ayat 32. Ada pemisahan juga antara domba dan kambing. Ya. Jadi saudara-saudara, di dalam hal ini kita bisa melihat ada pemisahan antara orang pilihan dan bukan pilihan. Kalau demikian, siapa yang dipilih Tuhan? Ya, kita tahu bahwa pemilihan Tuhan tanpa syarat. Tadi dikatakan, bukan hasil usahamu, tetapi hanya karena kasih anugerah, semata-mata keselamatan diberikan. Jadi bukan karena satu bangsa tadi ya, jadi bukan bangsa Israel aja yang menjadi umat pilihan, tetapi sisa-sisa Israel. Artinya bukan hanya untuk bangsa Israel dan tidak semua orang Israel dikatakan adalah bangsa Israel. Tetapi setiap orang yang percaya merupakan orang-orang pilihan Tuhan, sisa-sisa Israel itu. Karena tidak semua dari Israel adalah orang Israel. Dan dikatakan juga di dalam Yohanes 8 ayat 39, orang Parisi mengatakan, aku ini adalah keturunan Abraham. Tapi Tuhan bilang, engkau bukan keturunan Abraham, tetapi engkau adalah keturunan iblis. Waduh, dia turunan daripada Yahudi, orang Yahudi keturunan Abraham, dibilang Tuhan bukan. Kenapa? Karena dia tidak berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan mereka yang menyalibkan Yesus. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa pilihan Tuhan bukan karena bangsa Israel, ya. Lalu kita juga tahu bahwa bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada seorang pun yang baik. Coba di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi saudara-saudara, seseorang menjadi pilihan Tuhan bisa diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik, jelas di sini. Bukan karena perbuatan kita. Melainkan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Ya, yang semata-mata dan sudah ada sebelum kita ada di dunia ini. Juga bukan karena orang mencari Allah. Ya, orang mencari Allah, tapi Allah mana yang ditemukan? Ya, dia berusaha mencari Allah lewat pertapaan, lewat buku-buku, lewat ilmu pengetahuan, lewat keahlian dia, lewat perbuatan baik. Tapi bukan Allah yang benar yang ditemukan. Karena tidak ada seorang pun yang mencari Allah di kitab Roma 3 ayat 11. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa mencari Allah yang kudus, Allah yang suci. Tetapi hanya bisa bertemu dengan Tuhan kalau Allah yang mau datang kepada kita orang berdosa ini. Jadi pemilihan itu hanya berdasarkan karena panggilannya, ya. Di dalam Roma 9, saya bacakan Roma 9 ayat 11. Roma 9 ayat 11 dan 15 sampai 16. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ya, jadi kita dipanggil oleh Tuhan bukan karena perbuatan kita. Kemudian ayat 15-16, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau. Menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Lalu kalau kita lihat demikian, gak adil dong. Kok ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Tuhan katakan di ayat 15, aku mau menaruh belas kasihan, kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Aku mau bermurah hati, kepada siapa aku mau bermurah hati? Jadi tidak bergantung kepada siapapun. Itu berdasarkan daripada? Berdasarkan kepada kedaulatan Allah. Allah yang memilih kita. Bukan kita yang mau mencari Allah. Bukan kita yang mau berbuat baik supaya bisa diselamatkan. Itu adalah kedaulatan Allah. Siapa yang berhak dipilih? Lalu kalau demikian, kok Allah begitu ya? Kok jahat ya mematikan orang yang mungkin bukan pilihannya? Ya, tapi dikatakan bahwa Allah memberi kasih kepada siapa yang dia mau kasih. Kalau kita kembali melihat bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Allah bermurah hati, Allah berbelas kasih mau menyelamatkan beberapa orang menjadi orang pilihannya. Mungkin sebagai contohnya. Ya, pada beberapa tahun yang lalu mungkin kita masih ingat ada satu keluarga yang merencanakan pembunuhan, ya, pembunuhan terhadap satu keluarga. Lalu satu keluarga ini ada papa, mama dan 3 orang anak masuk ke penjara. Satu keluarga berlima masuk penjara. Lalu setelah masuk penjara, presiden memberikan grasi kepada anak yang paling kecil, ya, kepada anak yang paling kecil untuk diselamatkan, dibebaskan. Nah, saudara, kalau demikian, kira-kira kita bisa mengatakan nggak, kok presiden nggak adil ya? Kenapa nggak semua diselamatkan? Bisa nggak? Hah? Semua harusnya dihukum mati, tetapi karena grasi seseorang anaknya, seorang anak yang paling kecil bisa dibebaskan dari hukuman mati. Layakkah? Sebenarnya tidak layak, tapi karena kemurahan dari presiden memberikan grasi kepada seorang anak yang paling kecil. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa presiden tidak adil. Loh, seharusnya mati loh. Tapi diberikan kebebasan. Demikian juga kita, ya. Kita seharusnya semua mati, tapi karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan, Tuhan memberikan keselamatan kepada orang-orang pilihannya. Jadi bukan Allah tidak adil, ya, tetapi karena kemurahan Allah. Lalu kita bisa melihat karena kedaulatan Allah, ya, di dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih Tuhan bukan waktu kita waktu jatuh dalam dosa, tapi sebelum dunia dijadikan Allah sudah merencanakan tentang keselamatan ini. Kalau demikian kita bisa melihat Allah bertindak proaktif. Jadi bukan karena satu Adam berbuat dosa lalu Allah bikin planning gitu ya. Waduh, si Adam jatuh nih, gagal dong saya ya. Lalu dia planning untuk penebusan. Tidak demikian, tetapi Allah sudah merencanakan sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah bersikap proaktif, sudah merencanakan keselamatan sebelum dunia dijadikan dan hanya melalui Yesus Kristus dikatakan. Kristus menjadi pusat keselamatan, tidak melalui apa-apa, tidak melalui siapapun, hanya melalui Yesus Kristus. Nah, di dalam hal ini kita melihat bahwa manusia bersifat pasif. Maksudnya apa? Manusia tidak berdaya, sudah berdosa, tetapi Allah menyelamatkan, ya. Jadi tidak ada di sini tindakan manusia untuk mencari keselamatan. Manusia hanya menerima anugerah semata-mata. Dan kita bisa melihat pemilihan Allah tidak pernah hilang atau gagal. Ya, jadi kok kenapa bisa ada orang murtad, ya? Seringkali orang bilang murtad. Di sini di Ibrani 6 ayat 6 dikatakan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa tidak ada lagi orang yang murtad. Kalau dia sudah menjadi orang pilihan, tidak ada yang murtad. Loh, kok ada tuh orang yang sudah masuk Kristen, bahkan mungkin sudah jadi penginjil, bahkan mungkin sudah menjadi pendeta, dan kemarin ada seorang suster gitu ya, murtad dianggap pindah ke dalam kepada agama yang lain. Lalu kita bisa melihat di sini tidak ada yang murtad. Kenapa? Tidak ada kesalahan Tuhan di dalam memilih. Waktu memilih orang-orang pilihan. Yang salah adalah kita gitu ya, mengira bahwa orang itu sudah dipilih Tuhan. Ternyata memang mereka belum termasuk di dalam pilihan Tuhan. Kemudian kita bisa melihat tidak pernah hilang atau gagal tadi ya. Kemudian pilihan Tuhan tidak bisa ditolak atau direbut. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 dikatakan bahwa Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, jadi saudara-saudara, pemilihan Tuhan tidak bisa ditolak atau direbut. Ya, tidak bisa direbut oleh iblis, tidak bisa direbut oleh siapapun. Karena kita bisa melihat contoh yang paling paling sering kita dengar, yaitu tentang penyamun nih di samping Yesus gitu ya. Kalau kita lihat layak nggak sih dia terima gitu ya. Tiba-tiba Tuhan bilang, pada saat ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi dia tidak bisa mencari, aku mau jadi pengikut Yesus, tapi Tuhan yang memberikan dan tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa pilihan Tuhan adalah kedaulatan Allah yang tidak bersyarat. Kalau demikian, ya, kalau demikian kita bisa lihat pemilihan ini, melalui pemilihan ini menyatakan perjanjian Allah terhadap umatnya sebagai sekutu Allah, ya. Jadi melalui pemilihan ini kita bisa melihat bahwa Allah sudah berjanji jauh sebelum dunia dijadikan oleh Allah Tritunggal akan menyelamatkan umatnya sebagai sekutu Allah yang tadinya orang berdosa yang harus dihukum hukuman, ya, orang hukuman, lalu diangkat menjadi sekutu Allah, ya, teman Allah diangkat, ya, bukan karena kita layak. Dan kemudian hubungan kasih antara Allah dan umatnya. Jadi melalui perjanjian ini, melalui pemilihan ini, kita bisa melihat bahwa Allah demikian luar biasa kasihnya kepada kita. Allah demikian luar biasa mengasihi umatnya, sehingga kita yang harusnya dihukum menjadi sekutu Allah. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bisa lihat di sini juga, ya, kalau kita sebagai umat pilihan Allah, ya, kita hidup, lahir, hidup secara jasmani. Satu saat kita semua pasti mati. Tidak ada yang tidak mati, ya. Mati secara jasmani. Tetapi karena kita adalah umat pilihan Allah, maka kita akan hidup kekal bersama Dia. Jadi, umat pilihan Tuhan, hidup berapa? Mati berapa kali? Matinya berapa kali? Satu kali, ya. Mati secara jasmani, tetapi hidup secara dua kali. Hidup jasmani, mati jasmani, lalu hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Lalu, kalau umat pilihan demikian, kita juga bisa melihat umat bukan pilihan Tuhan, maka dia akan hidup jasmani, mati jasmani, tapi akhirnya mati kekal. Jadi dia hidupnya satu kali, matinya dua kali, ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat perbedaannya di sini. Umat pilihan Tuhan mengalami satu tujuan hidup bersama dengan Tuhan, kekal bersama-sama dengan Dia. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Yang pertama-tama, saudara-saudara, tentu kita harus mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena sebenarnya kita itu harus dihukum mati, mati kekal. Tapi Tuhan menghidupkan kita. Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Seharusnya kita bersyukur. Kita yang harusnya mati menjadi hidup bersama dengan Tuhan di surga. Kita yang tidak layak menjadi layak untuk menjadi anak-anak-Nya. Kemudian kita juga sebagai umat Tuhan seharusnya menghargai pilihan yang sudah diberikan Tuhan. Berapa harga seseorang bisa diselamatkan? Kita gak bayar kan? Cuma-cuma kan? Gratis. Biasanya kalau barang gratis dianggap sebagai apa? Murahan gitu ya. Barang murahan. Tetapi di dalam hal ini kita tahu bahwa kita diberikan secara cuma-cuma bukan karena murahan. Tetapi karena kita tidak mampu untuk membayar. Untuk membayar segala supaya kita bisa layak menerima keselamatan itu. Itu adalah anugerah yang paling besar. Jadi harga yang tidak ternilai yang harus kita bayar kepada Tuhan sudah dibayar lunas dengan darah Kristus. Jadi saudara-saudara, hargailah pilihan yang sudah diberikan, ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, maka sudah seharusnya kita tidak boleh sombong gitu ya. Karena apa sih yang kita mau sombongkan? Wah, saya hebat, saya orang top nomor satu loh. Mungkin di tempat kuliah, mungkin di tempat kerjaan, mungkin di tempat pelayanan, dimanapun di keluarga saya, mungkin saya orang paling hebat. Tapi Tuhan tuh bilang, tidak layak kamu sombong. Ya, Karena semua apa yang kamu miliki berasal daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Kalau kita bukan orang pilihan, maka kita akan mengalami kematian kekal. Tapi karena Tuhan memberikan anugerah keselamatan, maka tidak layaklah kita untuk menjadi sombong, ya. Biarlah segala apa yang kita miliki kita kembalikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, kita tahu bahwa Tuhan mengatakan setiap umat Tuhan harus berbuah, ya. Setiap ranting harus menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan, maka akan ditebang, ya. Lalu dengan demikian, kita kalau sudah menjadi umat pilihan Tuhan, kita hidup taat di tengah badai apapun, kesulitan apapun. Waduh, rasanya sudah tidak kuat gitu ya. Rasanya kok hidup bersama dengan Tuhan kayak begini ya. Susah terus, terus menerus, baru lepas ini datang lagi, lepas ini datang lagi, beruntun begitu ya. Tapi Tuhan bilang taatlah karena bukan kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan Allah yang memberikan dan akan menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan, bersyukurlah, hargailah, tidak perlu sombong, tapi hidup terus taat di mana Tuhan tempatkan kita, baik sebagai pelayan Tuhan di dalam pelayanan kita, apapun yang kita alami, tetap taat untuk melayani Dia dan menghasilkan buah, dan orang bisa melihat, sungguhlah engkau adalah anak Allah. Kita tundukkan kepala.